Halo, selamat malam. Ya, kami dari Olski. Oke, aku mau mengucapkan selamat datang di Baru Fest Sing for the Tree tanggal 12 Mei 2015. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Sangat keren, tepuk tangannya.